يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سنة setelah selesai dari masjid. Dari majlis. Setelah itu membaca doa kafaratul majlis, yaitu Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wabihamdika dan pemujian terhadapmu, asyhadu an la ilaha illa anta, dan saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau, astaghfiruka, saya minta ampun padamu, wa atubu ilaik, dan saya bertaubat kepadamu, kembali kepadamu. Hadis riwayat Tirmidzi, Nasa'i dan Ahmad. Banyak sekali majlis yang seorang muslim duduk di dalamnya dalam sehari semalam. Ini bukan hanya majlis ilmu ya, majlis apapun, awam, majlis umum, termasuk majlis nonton pingpong. Iya, di subhanakallah, karena kemungkinan ada perbincangan di sana. Ya, ada istighfar selanjutnya. Hah? Bisa aja. Kalau dia banyak ngomong, kami bercanda, ya kan? Itu lihat tuh, apa pedagang di sana mah, oh, mahal-mahal, nggak benar nih. Hah? Nggak apa-apa. Tapi kan nggak harus bareng-bareng. Ayo kita mandi, doa kafar mandi. Nggak harus. Nanti kan nanti duduk, kan itu namanya majelis. Ini ketika dia terjadi obrolan panjang, itu lo ke majelisnya itu diem. Atau dia diem aja berdua, ngeliatin. Bantu enggak enggak pakai bahasa Inggris, diam aja. Kalau bahasa Inggris enggak. Anak enggak tahu kan itu WhatsApp enggak tahu. Main catur sendiri bermasalah itu Pak. Main caturnya aja bermasalah. Ini pertanyaannya nih. Ini nyari masalah semua nih orang. Anu enggak mau jawab kayak ini, enggak tahu nih. Pertanyaannya nyari masalah jadi bingung bener. Enggak tahu jawabannya. Wallahu a'lam. Al-muhim majlis lah. Majlis ini majlis. Kita duduk bareng gitu. Berdua atau bertiga itu majlis. Iya, kayak yang barusan-barusan itu ya. Itu ditahir Pak Mulyo. Dan berikut ini penjelasan tentang banyaknya majlis yang dapat diikuti. Pertama, ketika makan dalam sehari semalam sebanyak 3 kali, maka pastilah engkau akan berbincang-bincang dengan teman dudukmu. Ya enggak? Ya. Ini kawan tuh makan, ya kan? Kan makan bareng sama temen, satu nampan atau beragam piring, pasti ngobrol-ngobrol sama temennya, ya kan? Bisa itu melakukan ini. Kafaratul majlis. Kedua, sewaktu engkau melihat salah satu temanmu atau tetanggamu, kemudian engkau berbicara dengannya walaupun posisimu saat itu sedang berdiri, ya kan, di pagar misalnya. Oh, gimana? Gimana kabar tadi? Ya? Di pagar yang itu, naik apa artinya? Ayo apa gitu? Oh, gini-gini ngomong, gitu kan? Sambil ngomongin orang, nah itu maksud. Tiga, ketika engkau duduk-duduk bersama teman dan sahabatmu sementara engkau sedang berada dalam lingkungan kerja atau bangku kuliah, ya bisa. Empat, pada saat engkau duduk-duduk bersama istri atau anak-anak, pasti engkau saling berbincang-bincang bersama mereka kalau lagi enggak marahan. Nah, insya Allah enggak ada marah-marahan, bisa. Lima, ketika engkau sedang berada di kendaraan dalam perjalanan bersama istri atau temanmu, ya. 6. Ketika engkau sedang menghadiri ceramah atau perkuliahan seperti ini misalnya. Ya. Maka lihatlah wahai saudaraku, semoga Allah Ta'ala menjagamu senantiasa. Berapa banyak yang sudah engkau ucapkan tentang zikir tersebut dalam sehari semalam. Yang senantiasa menjadi bukti adanya hubungan yang baik antara hamba dengan Allah. Di majelis ini banyak. Di majelis itu tempat conversation terjadi. Percakapan terjadi ya. Maka lihatlah wahai saudaraku, semoga Allah senantiasa menjagamu. Ya, udah ya. Berapa kali engkau memuji Rabb, mensucikannya dari apa-apa yang tidak pantas disandang oleh dia, dan mengagungkan asma nama-nama Allah saat engkau mengucapkan subhanallah, subhanakallahumma bihamdika, maha suci engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Berapa kalikah engkau sudah memperbarui taubat dan istighfarmu kepada Allah dalam sehari semalam dari apa-apa yang kau alami dalam suatu majlis? Jika engkau mengucapkan zikir astaghfirullah wa atubu ilaih, saya meminta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Berapa kalikah engkau mengakui dan meyakini Allah Ta'ala dengan menyatakannya baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan dalam asma wa sifat. Ketika engkau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, artinya saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau, asyhadu an la ilaha illa anta, ya. Maka di sepanjang harimu engkau akan senantiasa mentauhidkan Allah, mensucikan Allah, beristighfar dan bertaubat kepada Allah dari apa-apa yang telah engkau perbuat selama ini. Faedah dari pengamalan sunnah ini. Mengamalkan sunnah ini akan menjadi penghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam dalam. Kecuali kalau misalnya menghibahi tanpa hak. Maka tidak cukup dengan doa kafar terhadap. Harus minta maaf sama orang yang dihibahi. Selama ghibah itu ghibah yang tidak hak. Ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, pertemuan dengan sesama saudara ada dua macam. Yang pertama, pertemuan yang diadakan dalam rangka hura-hura, bersukaria dan hiburan yang biasa menghabiskan waktu dengan sia-sia. Pertemuan semacam ini lebih banyak maborot daripada manfaat. Dampak buruk terkecil yang bisa ditimbulkan olehnya ialah rusaknya hati dan habisnya waktu. Itu minimal tuh. Hati rusak, habis waktu. Dua, pertemuan yang diadakan dalam rangka ta'awun, tolong-menolong. Kalau yang seperti ini ta'awun bukan? Alhamdulillah. Untuk hal-hal yang mengandung keselamatan, saling nasihat dalam kebenaran, maka pertemuan semacam inilah, pertemuan mempunyai faedah yang besar dan alhamdulillah paling bermanfaat, dan semoga pertemuan kita tiap hari bermanfaat dan memberatkan mizan hasanat kita di hari akhir. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih kerana menonton!